إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين جماعة صلاة الجمعة yang saya hormati yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk melakukan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru, dipanggil untuk menuju kepada salat Jumat, maka bersegeralah kalian menuju kepada panggilan Allah, menuju untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Orang-orang yang beriman akan tergerak hatinya untuk melangkahkan kakinya menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan orang-orang yang beriman ketika diajak oleh Allah, mereka lah yang akan menyambut panggilan dan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya hormati yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggambarkan tentang kehidupan dunia seperti kesenangan yang menipu, bagaikan kesenangan yang menipu dan memperdaya banyak manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran pada ayat yang 185, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan mata'ul ghurur, melainkan kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya banyak manusia, kesenangan yang melalaikan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesenangan yang menjadikan manusia lupa akan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sambil memegang bahu Abdullah bin Umar seraya berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang merupakan anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Umar, "Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Hendaknya engkau di dunia, hiduplah engkau di dunia ini wahai Ibnu Umar, "Ka'annaka gharibun," seperti orang yang asing. Seperti orang yang asing ketika engkau berada di suatu daerah, ketika engkau berada di suatu negeri. engkau adalah orang yang asing, maka pastilah engkau akan pergi ke tempat yang abadi, ke tempat yang kau tuju, al-abir sabil, atau seperti orang yang singgah. Demikianlah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya dunia yang kita tempati ini adalah merupakan tempat persinggahan dan bukan tempat yang abadi bagi manusia. Adapun bagi orang-orang yang mengerti dan memahami, dari kalangan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, mereka menyadari bahwasanya dunia ini adalah tempat persinggahan dan tempat kekal yang abadi adalah negeri akhirah. Negeri yang kekal abadi adalah negeri akhirah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan kehidupan akhirat itu khairul liman ittaqa. Itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairun minad dunya. Demikian pula dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kehidupan akhirat ini khairun wa abqa. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang kekal abadi. Demikianlah dari beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita bahwasanya demikianlah gambaran kehidupan dunia ini. Datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW juga memperumpamakan tentang kehidupan dunia. Kata Rasulullah SAW, ma ana fid dunya illa karaqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku tinggal di dunia ini, kata Rasulullah, tidaklah aku hidup di dunia ini illa karaqibin, seperti seorang pengembara, seperti seorang pengendara yang istawalla tahta syajaratin, yang mana pengembara itu berteduh di bawah sebuah pohon, dia singgah dan berteduh di sebuah pohon, summa raha, kemudian dia beristirahat di pohon tersebut, wa tarakaha, dan kemudian dia pun meninggalkan pohon itu. Inilah gambaran yang Rasulullah SAW perumpamakan tentang kehidupan dunia ini, bahwasanya kita hanya singgah di dunia ini. Adapun kehidupan kita yang abadi, kehidupan kita yang hakiki adalah kehidupan akhirah. Oleh karena itulah kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, bekalilah diri kita, bekalilah diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju negeri akhirah, negeri yang kekal abadi. Tentunya bekal yang paling baik menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bekal takwa kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khayral zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bekal takwa kepadanya. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang memiliki pandangan yang jernih tentang hakikat kehidupan dunia ini, kehidupan yang sementara, kehidupan yang sebentar lagi kita akan meninggalkannya. Tidak ada seorang pun dari kita yang akan hidup abadi di dunia ini. Seluruh kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, dan kita harus berbekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah dengan bekal takwa kepadanya, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan segala bentuk perintah Allah di atas bimbingan Al-Qur'an dan petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan kita melakukan segala bentuk perintah Allah semata-mata murni hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apapun dari segala amal saleh yang kita lakukan, semata-mata murni hanya untuk Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meninggalkan segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah juga di atas bimbingan Al-Qur'an dan di atas petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan kita meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah karena takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah definisi takwa yang diterangkan oleh para ulama, di antaranya Imam Thawb bin Habib rahimahullah, bagaimana seharusnya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya, dan Allah memanggil orang-orang yang berakal. Allah memanggil orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti tentang kehidupan, hakikat kehidupan dunia ini. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kalian kepadaku kata Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Oleh karena itulah kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menyadari bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amalan soleh kita, kecuali amalan kebaikan kita. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nam yatba'ul mayyit thalatha." Ada tiga hal yang akan mengiringi jenazah seseorang ketika dia meninggalkan dunia ini. Ada tiga hal yang akan mengiringi jenazah seseorang ketika dia meninggalkan dunia ini. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga yang dicintainya, keluarga yang sangat mencintainya. Wa maluhu, demikian pula harta yang dikumpulkannya di dunia ini, yang terkadang siang dan malam tidak mengenal waktu untuk mengumpulkan pundi-pundi harta. Nah, demikian pula amalannya, amalan yang dikerjakan di dunia ini. Ada tiga hal yang akan mengiringi jenazahnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fayarji'u itsnan wa yabqa wahid." Ada dua hal yang akan pergi meninggalkannya, dan hanya satu hal yang akan tinggal bersamanya di dalam kuburnya. Faraja ahluhu wa maluhu, keluarga yang dicintainya, keluarga yang sangat mencintainya akan meninggalkan dia di dalam kuburnya. Tidak ada seorang pun yang akan menemani dia di dalam kuburnya. Wa maluhu, demikian pula harta yang dikumpulkannya di dunia ini tidak akan bersamanya. Harta yang bermanfaat di dunia adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah, harta yang disedekahkan di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, semata-mata murni hanya mengharapkan pahala dari Allah. Adapun selebihnya dari harta yang ditinggalkan adalah merupakan harta ahli waris yang akan diwariskan kepada ahli warisnya. Adapun harta yang hakiki adalah harta yang dikeluarkannya semenjak kehidupannya, dan dia menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta yang bermanfaat untuknya. Demikian pula yang ketiga, wa amaluh, dan hanya satu yang akan menemani dia di dalam kuburnya, yaitu amalannya. Dan pertanyaannya, amalan apa yang telah kita persiapkan di dunia ini? Apakah amalan kebaikan ataukah amalan kejelekan? Amalan kebaikan yang di dalam kubur akan berwujud sebagai manusia yang tampan wajahnya, yang sangat harum baunya, yang sangat bagus pakaiannya, sampai-sampai seorang di dalam kubur bertanya kepada seorang yang sangat tampan ini, yang sangat bagus pakaiannya, yang sangat harum baunya, "Siapakah engkau gerangan?" Maka dia pun mengatakan, "Aku adalah amalan solehmu. Aku adalah amalan solehmu yang akan menemani engkau sampai tegaknya hari kiamat." Berbeda halnya dengan seorang yang mempersiapkan amalan kejelekan di dunia ini, yang ketika datang peringatan dari Allah untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatannya, dia tidak peduli akan adanya peringatan-peringatan yang sampai kepadanya. Dia menganggap bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang abadi. Dia ingin menikmati kehidupan yang fana ini. Fala haula wala quwata illa billah. Sehingga dia pun ditemani dengan amalan jeleknya, dan amalan jelek ini juga berwujud dengan wujud manusia yang sangat jelek rupanya, yang sangat busuk baunya, yang sangat lusuh pakaiannya. Dan sampai-sampai orang yang berada di dalam kubur bertanya kepada seorang yang jelek ini, "Siapakah engkau wahai gerangan?" Maka dia pun menjawab, "Aku adalah amalan jelekmu yang kau lakukan di dunia." Demikianlah gambaran seseorang yang mempersiapkan amalannya di dunia ini. Maka dari itulah seorang muslim, seorang mukmin hendaknya bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa taala, membekali dirinya menghadap Allah, dan sebaik-baik bekal menghadap Allah dengan melakukan amalan saleh, melakukan berbagai bentuk kebajikan, berbagai bentuk kebaikan untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon taufik dan hidayah kepada Allah untuk memudahkan kita untuk melakukan amalan saleh, amalan tersebut, amalan-amalan saleh tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كمسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله، setelah kita mengetahui akan pentingnya kita membekali diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun menyadari bahwasanya dunia ini adalah tempat persinggahan, adapun tempat kita yang hakiki adalah surga Allah, tempat kita yang abadi adalah negeri akhirah, dan kita sangat mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang muslim hendaknya benar-benar mempersiapkan dirinya untuk melakukan amalan saleh dalam kehidupan dunia ini. Begitu banyak pintu-pintu amalan saleh yang bisa dilakukannya. Menjaga salat 5 waktu dengan baik, berbakti kepada kedua orang tua, membantu sesama, menolong yang lainnya, dan berbagai bentuk kebajikan yang bisa dilakukannya dalam kehidupan dunia ini. Dan tidak lagi yang melakukan seluruh amalan itu melainkan hanya mengharapkan pahala dari Allah. Dia tidak menginginkan pujian dan sanjungan dari manusia. Dia tidak menginginkan belas kasih dari manusia atau timbal balik dari kebaikan yang dilakukannya. Dia hanya melakukannya semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan gambaran pula kepada kita di dalam menerangi kehidupan dunia ini, agar jangan sampai engkau menjadi orang yang kufur nikmat, orang-orang yang kufur nikmat terhadap apa yang Allah telah berikan kepadanya. Maka dari itulah Rasulullah memberikan pesan kepada kita dalam menerangi kehidupan dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Unduru man huwa asfala minkum wa la tanduru man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaykum." Di dalam kehidupan dunia ini hendaklah kalian melihat orang-orang yang berada di bawah kalian, melihat orang-orang yang berada di bawah kalian dari sisi harta. Banyak orang-orang yang berada di bawah kalian, orang-orang yang sangat kekurangan dari sisi harta, dari sisi fisik. Banyak orang-orang yang lebih kurang fisiknya daripada Anda. Unduru man huwa asfala minkum, lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Wala tanduru man huwa fawqakum, dan janganlah engkau melihat, janganlah kalian melihat orang-orang yang berada di atas kalian dari sisi harta, orang-orang yang telah bergelimang dengan harta, sehingga terkadang engkau ingin seperti orang-orang yang memiliki harta yang banyak, dan engkau menempuh segala cara walaupun cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai engkau kemudian hasad, kemudian iri kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan harta kepadanya, atau dari sisi fisik Allah berikan kelebihan fisik kepadanya. Wala tanduru man huwa fawqakum, jangan engkau melihat kepada orang yang di atasmu. Kenapa kata Rasulullah, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum? Karena hal itu lebih pantas bagimu agar engkau tidak meremehkan, agar engkau tidak mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Demikianlah orang-orang yang selalu melihat ke bawah dalam kehidupan dunia ini, dia selalu bersyukur kepada Allah dari berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dia selalu menjadi orang yang qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Demikianlah orang-orang yang mengerti tentang kehidupan dunia ini, dia menjadi hamba yang qanaah, menjadi orang yang mengerti tentang hakikat kehidupan dunia. Dia pun tidak selalu melihat orang-orang yang di atas dari sisi dunia. Dia selalu bersyukur kepada Allah dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, dengan engkau melihat ke bawah orang-orang yang di bawahmu, menjadikan engkau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Oleh karena itulah kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah dari segala kenikmatan dunia yang telah Allah berikan kepada kita, lalu kemudian hendaknya kita gunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk melakukan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim